Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kurang semangat. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Baiklah jemaat Tuhan, gembala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali hari ini kepada jemaat Tuhan sekalian. Selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bersaat teduh saat teduh dimulai. Pujian kita dengan segenap hati kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Maha tinggi. Mari jemaat Tuhan, kita renungkan